pernah datang padaku dengan senyuman di bibirmu. Masih ku ingat saat itu berjalan bersamamu, bersama sinar bulan yang menerangi betapa indah di malam itu. Namun kita harus berpisah karena bulan kan berganti. Kini terasa luka di hati. Kemana harus ku cari? Di dalam